Sin faccia distruggere. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah membahas kelompok isim-isim yang apa? Mansub. Ya, isim yang harus dibaca apa? Mansub. Dan yang sudah kita bahas berapa? Satu, yaitu maf'ul bih atau objek. Intinya kalau ada kata ya yang menjadi objek atau maf'ul bih harus dibaca apa? Mansub. Kita lanjutkan halaman 57 ya, yang cetakan baru, cetakan lama 56. Itu maf'ul li ajlih, yaitu keterangan sebab. Ya. Maf'ul li ajlih, baik. Al maf'ul li ajlih, ya, maf'ul apa? Li ajlih. Ismun adalah suatu apa? Isim. Yudhkaru yang disebutkan. Libayani untuk menjelaskan. Sababi sebab. Husulil fi'li sebab terjadinya apa? Perbuatan ya, suatu pekerjaan. Jadi dia adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan apa? Sebab terjadinya apa? Perbuatan. Disebut apa tadi? Maf'ul li ajli. Bagaimana maf'ul li ajli harus dibaca mansub. Intinya di situ. Contohnya ataitul madrasata rogbatan fil ilmi. Artinya apa? Saya datang ke sekolah karena mencari apa? Ilmu. Rogbatan fil ilmi. Perhatikan di sini kata rogbatan. Apa tadi artinya? Karena mencari. Dibaca apa ini? Marfu, mansub atau majrur? Apa? Mansub. Mengapa dia mansub? Karena dia adalah maf'ul li ajli, yaitu menerangkan sebab mengapa terjadinya perbuatan. Mengapa datang ke sekolah? Karena mencari ilmu. Ya, maka kata rogbatan harus dibaca apa? Mansub sebagai maf'ul li ajli. Ya. Karena mencari, rogbah itu kenapa? Mencari atau mengharapkan. Ya. Karena, kalau karena bahasa Arabnya li ajli. Ya, makanya disebut maf'ul li ajli. Karena artinya apa? Karena. Gitu ya. Karena artinya karena. Oleh sebab itu disebut maf'ul li ajli. Nah, li ajli itu artinya karena. Contoh yang lain, shalaitu imanan billahi. Artinya apa? Saya sholat karena iman kepada mana maf'ul li ajli? Imanan. Maf'ul li ajli harus dibaca mansub. Harus dibaca apa? Mansub. Salah itu imanan. Jadi tidak boleh dibaca imanun atau imanin. Jadi meskipun kundul kita bisa baca. Contoh yang lain, dorobtul walada takdiban lahu. Artinya apa? Aku memukul anak itu takdiban, yaitu karena mendidik ya, mendidik kepadanya. Apa? Aku memukul anak itu karena untuk mendidiknya, gitu kan? Mana maf'ul li ajli? Takdiban. Jadi maf'ul li ajli harus dibaca mansub. Kalau al-walada, mengapa mansub al-walada? Karena maf'ul bih, objek. Zurtu Aliyan hubban lahu, artinya apa? Zurtu, saya mengunjungi, dari kata apa ini? Zaro. Zaro artinya bersiaroh itu apa? Berkunjung ke rumah teman, berarti berziarah ke rumah teman. Cuma kalau bahasa Indonesia itu ziarah itu kesannya apa? Kubur gitu. Padahal ziarah artinya apa? Berkunjung. Jadi kalau ada tamu yang berkunjung, bahasa Arabnya zair. Zairun itu orang yang berkunjung. Jamaknya zuwar. Ya. Jadi zurtu, aku mengunjungi siapa? Ali. Aliyan. Mengapa kok dibaca Aliyan? Aku mengunjungi Ali, berarti Ali sebagai mahul bi, apa? Objek harus apa? Mansub. Ya, harus apa? Mansub. Terus mana mahul ajli? Hubban. Karena apa? Cinta kepadanya. Ya, maka hubban itu namanya maf'ul li ajl. Jadi menerangkan sebab mengapa terjadinya apa? Perbuatan. Nah, dikatakan di sini wa alamatuhu, dan apa? Cirinya, ciri dari maf'ul li ajli, an yasluha, yaitu dia itu bisa wukuhu, terletaknya dia jawaban sebagai jawaban li qaulika, yaitu bagi perkataanmu lima mengapa. Jadi ciri dari maf'ul li ajli, dia adalah bisa menjadi apa? Jawaban bagi pertanyaan mengapa. Aku ke sekolah mengapa? Karena mencari ilmu. Aku salat mengapa? Karena beriman. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan mengapa, itu adalah maf'ul li ajli. Ya. Jelas ya? Lima artinya mengapa. Nah, kemudian maf'ul li ajli ini biasanya atau dia adalah dibuat dari yang disebut dengan masdar. Apa namanya? Masdar itu kata benda dari kata kerja atau kata kerja yang dibendakan. Itu disebut masdar. Ya. Jadi maf'ul li ajli seperti tadi, rokbatan, kemudian apa? Imanan, itu namanya masdar dalam bentuk ya kata apa namanya? Benda dari kata kerja, ya. Apa saja yang sering digunakan disebutkan di sini. Al-masadiru masdar. Masdar apa? Masdar. Alati yang takunu menjadi maf'ulan li'ajlihi. Maf'ul apa? Li'ajlih goliban pada umumnya. Jadi ada kata-kata khusus atau masdar, ya, kata benda dari kata apa? Kerja yang biasa dipakai untuk apa? Maf'ul li ajli. Apa saja? Di situ apa? Hubban. Apa hubban? Cinta. Karena cinta. Kemudian bugdun. Karena apa? Benci. Ya. Bugdun itu benci. Atau marah. Ya. Ikroman. Memuliakan. Ihtiraman, menghormati. Kemudian apa? Hayaan. Haya apa? Haya malu. Hayaan apa ini? Malu. Kemudian apa? Syafaqatan. Syafaqatan artinya kasihan. Di sini namanya apa? Desanya namanya apa? Kasihan. Ya. Sefakotan. Kasihan, bantu. Takdiban apa? Karena mendidik. Imanan, karena beriman. Husnan, karena apa? Sedih. Husnan. Farhan apa? Bergembira karena bergembira. Rahmatan karena apa? Sayang atau kasih sayang. Rahmat ya. Syukron karena berterima kasih. Khaufan karena apa? Takut. Hasadan karena apa? Hasad ya, dengki, hasad. Hasad atau hasad? Hasad itu apa? Membenci apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu namanya apa? Hasad ya. Walaupun dia tidak menginginkan nikmat itu apa? Hilang. Dia membenci saja, dia tidak senang Allah berikan nikmat kepada seseorang, itu namanya apa? Hasad. Walaupun dia tidak menginginkan nikmat itu apa? Hilang. Apalagi kalau dia menginginkan nikmatnya berpindah kepada dirinya, itu lebih parah lagi ya. Sekedar kita tidak suka saja, teman kita misalnya kan apa namanya, IP-nya berapa? 4. Wah, gitu kan. 4,1 enggak ada. 4,1. 4 misalnya. Kalau kita enggak senang, wah kok dia IP-nya 4 ya gitu. Saya kok cuma berapa gitu. Nasakom gitu. Atau apa? PMDK. Berat satuan mahasiswa 2, nah, itu kita enggak suka orang lain apa Allah mendapat apa berikan nikmat pada orang lain, itu namanya apa? Hasad. Dan itu tidak boleh. Haram hukumnya. Baik, jadi ini namanya apa tadi? Maful li ajli ya, maful apa? Li ajli. Menyebabkan menerangkan apa? Sebab terjadinya perbuatan. Kemudian apa ketentuan-ketentuan maful li ajli? Yang pertama, maful li ajli harus selalu berasal dari apa? Masdar. Masdar itu kata benda dari kata kerja. Misalnya kalau bahasa Indonesia bersatu itu kata kerja. Kata bendanya apa? Persatuan. Ya. Misalnya lagi apa? Berkumpul, jadi perkumpulan. Nah itu namanya masdar. Kata benda dari kata kerja. Kemudian yang kedua, maf'ul li ajli harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan apa? Hati. Jadi secara umum kita lihat tadi kan contoh-contohnya itu adalah berkaitan dengan apa? Hati, atau disebut dengan af'alul qulub. Ya, af'alul apa? Qulub. Seperti tadi cinta, benci, ini kan masalah hati kan? Apa tadi? Sedih ya kan, husnan, farhan ya, gembira, ini masalah hati. Kemudian yang ketiga, untuk mencari apa? Maf'ul li ajli dapat digunakan apa? Kata tanya mengapa. Jadi untuk mencarinya gimana caranya? Ditanyakan apa? Mengapa. Mengapa apa? Mengapa terjadinya perbuatan tersebut gitu. Ya. Baik, kita coba ya latihannya ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Soalnya terjemahkan ya. Ya, yes, enggak apa-apa. Nomor 1, saya istirahat. Bahasa Arabnya apa? Istarohtu ya. Istarohtu karena capek apa? Ta'ban. Istarohtu ta'ban ya. Istarohtu is-sin. Istarohtu ta'ban ya. Istarohtu ta'ban. Maaf, lihat jelinya mana? Ta'ban ya. Menjelaskan sebab mengapa kau beristirahat. Karena capek. Ta'ban ya. Istarohtu ta'ban. Maful adli ajli harus apa? Mansub. Nomor dua, jangan kamu bersedekah. Syaratnya apa? La tasaddaq, ya. La tasaddaq riya an inun. La tasaddaq riya an. Nama fuli. Jadi jangan kamu bersedekah karena apa? Riya. Riya itu apa? Ya, beramal karena dilihat orang lain. Beramal karena apa? Dilihat orang lain. Kalau tidak beramal karena dilihat orang lain, riya tidak? Misalnya orang mau apa? Sedekah. Enggak jadi, nanti takut dikatakan riya. Boleh enggak itu? Ya itu namanya riya. Karena dia si apa namanya? Pengen dipuji kalau dia tidak riya, gitu kan. Paham tuh? Wah, mudah kok. Intinya riya itu beramal karena siapa? Manusia, gitu ya. Dia beramal atau tidak beramal karena manusia itu namanya riya. Datang pengajian supaya dikatakan apa? Alim. Penuntut ilmu. Nah, itu juga namanya apa? Riya. Atau misalnya, wah saya kalau datang pengajian nanti dibilang alim, berarti saya enggak usah datang. Enggak jadi datang pengajian karena apa namanya? Karena pengen dikatakan tidak riya, itu juga riya gitu. Berarti kesimpulannya apa? Ya udah datang aja pengajian gitu. Tapi jangan riya. Nah, gitu kan. Baik, nomor tiga, saya lari. Apa lari? Faro. Ya, kalau saya berarti faror tu. Faror tu takut kan ini? Khaufan. Faror tu khaufan. Faror tu khaufan. Saya lari kenapa? Karena takut. Mana maful ajli? Khaufan. Ya. Saya lari karena apa? Takut. Farartu khaufan. Baik, intinya kita sudah paham kalau ada apa? Apa tadi? Maf'ul li ajli harus dibaca apa? Mansub. Kalau ada maf'ul li ajli harus dibaca mansub. Maf'ul li ajli itu intinya isim yang menerangkan apa? Sebab terjadinya suatu apa? Perbuatan. Sisanya silakan dicoba sendiri. Ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Nomor 58 57 ya. Maf'ul apa? Fi. Maf'ul fi yaitu keterangan. Namanya apa? Maf'ul fi. Al-maf'ul fihi, maf'ul fi. Wa yusamma dan disebut ya. Disebut juga apa? Dzarfan. Disebut dengan nama lain dzaraf. Jadi maf'ul fi apa nama lainnya? Dzaraf. Jadi kalau pernah mendengar istilah dzaraf, oh maksudnya apa? Keterangan. Sudah kan sebelumnya? Sudah ya, dzaraf sudah kita singgung. Huwa dia adalah ismun, suatu apa? Isim. Yudhkaru yang apa? Disebutkan. Libayani untuk menjelaskan zamanil fi'li, waktu apa? Perbuatan. Jadi waktu terjadinya apa? Perbuatan. Au makanihi atau apa? Tempatnya atau tempat terjadinya perbuatan. Jadi bisa kita katakan maf'ul fi itu apa? Keterangan waktu atau keterangan tempat ya. Nah, kalau keterangan waktu namanya dzaraf zaman. Namanya apa? Dzaraf zaman di bawah ada Kemudian kalau keterangan tempat, dorof apa? Makan. Zaman nanti apa? Waktu. Kalau makan, tempat. Contohnya di sini, dhahabtu yaumal ahadi. Saya pergi pada hari apa? Ahad. Di mana ini namanya maf'ul fih? Yang mana? Yauma. Karena dia adalah keterangan apa ini? Waktu. Disebut maf'ul fih atau apa? Dzaraf. Zaman atau makan? Waktu atau tempat? Waktu. Makan dzaraf zaman, ya. Intinya yauma ini adalah harus dibaca apa? Mansub. Jadi tidak boleh kok dibaca yaumu atau yaumi. Yang betul apa? Yauma. Karena sebagai keterangan. Keterangan apa? Waktu. Termasuk maf'ul fih. Maf'ul apa? Fih. Saya pergi pada hari Ahad. Yaumal ahadi. Contoh yang lain, sumtu yaumal khamisi. Saya puasa hari Khamis. Mana itu maf'ul fi? Yauma. Harus dibaca apa? Mansub. Kumtu amamal ustadi. Saya berdiri di depan ustad. Mana maf'ul fi? Amama. Harus dibaca mansub. Saya berdiri di depan ustad. Namal kalbu khalfal babi. Artinya apa? Nama apa nama? Tidur. Nama artinya apa? Tidur. Nama ya namu naum. As-salatu khairun minan naum. Nah, itu kan. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi ternyata banyak orang lebih suka tidur daripada salat, ya. Namal kalbu artinya apa? Telah tidur siapa? Anjing. Kalbu kalba kalbi. Kalbi. Kenapa? Fa'il. Sebagai fa, fa'il harus marfu. Namal kalbu sebagai fa'il, ya. Kemudian khalfa sebagai apa? Maf'ul fi. Keterangan waktu atau tempat? Tidur anjing itu di belakang apa? Babi. Babi apa? Pintu. Jadi anjing itu tidur di belakang pintu, ya. Khalfa namanya apa ini? Maf'ul fi, ya. Keterangan apa? Tempat. Apa? Tempatnya dzaraf makan. Paham ya? Intinya kalau ada maf'ul fi harus mansub, ya. Makanya ada tadi kan ayatnya al-yauma akmaltu, ya kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kok dibaca al-yauma bukan al-yaumu atau al-yaumi? Maf'ul fi. Keterangan apa? Waktu pada hari ini, ya. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, gitu. Nah, apa saja contoh-contoh, ya, keterangan apa ini? Waktu dan keterangan tempat sudah disebutkan di sini, ya. Dzarfuz zaman, keterangan apa? Waktu. Di sini banyak contohnya. Seperti sobahan pada waktu subuh atau pagi, ya. Wudwatan pada waktu pagi. Bisa juga diartikan apa? Wudwah itu awal siang. Awal siang. Awal siang itu sejak kapan? Ya? Awal siang itu habis subuh sampai sebelum zuhur itu awal siang. Kemudian bukrotan itu juga sama, ya, awal siang atau pagi. Namanya pagi itu ya sehabis subuh sampai sebelum duhur. Itu bukrotan. Kemudian masaan, apa masaan? Sore. Namanya masak itu kalau habis zuhur sampai sebelum maghrib itu namanya masak. Ya. Pada waktu apa? Sore. Asilan juga sama ya, sore. Kalau lailan malam. Malam itu dimulai kapan? Setelah maghrib ya, sejak masuk waktu maghrib. Naharun siang. Naharun siang ya. Yauman sehari, satu hari. Usbu'an satu pekan. Sahrun satu bulan. Sanatan satu tahun. Aman satu tahun. Kornan satu kurun atau satu abad. Kornan. Kemudian abadan, apa abadan? Selamanya. Abadan selama lamanya. Jadi bahasa Indonesia ya, apa? Abadi. Nah, itu kan. Ada atau bocet atau kocet. Abadi. Hinan, apa? Terkadang atau sementara. Hinan. Taratan kadang-kadang. Tarotan ya, kadang-kadang. Tarotan. Sabikon yang lalu atau dahulu. Dahulu ya. Saatan satu jam. Al-ana apa? Sekarang. Apa bahasa Inggrisnya? Now. Nah, itu kan. Al-an. Now. Saiki. Saiki. Qobla, sebelum. Ba'da, sesudah. Amsi, kemarin. Apa? Kemarin. Yesterday ya. Yesterday. Ya, yeah. Amsi. Anifan, baru saja ya. Baru saja. Itu dorof apa? Zaman, keterangan waktu. Kemudian ya. Oh ada lah. Qodiman, qodiman ada di fi'il hadis yang lama. Qodiman itu dahulu. Ya, dulu. Qodiman ya, dahulu kala. Godan, ada juga. Godan itu besok. Godan. Godan itu apa? Besok. Tomorrow. Ya. Tomorrow. Ya ayatuh awadu, ya ayuhalladzina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Awadin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan apa hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang dia siapkan untuk hari esok. Itu hari kiamat. Good. Itu apa namanya tadi? Dzaraf zaman. Tapi kita lanjutkan dzaraf makan. Ya, sedikit lagi. Sampai jam berapa? Oh, ya. Jam berapa sekarang? Oh, ya. Ntar lagi dah. Udah capek. Udah ngantuk. Udah lapar. Campur ya. Campur. Capek, lapar, les, ngantuk. Enggak apa-apa. Wajar. Dzarful makan yaitu keterangan tempat seperti amama di depan, kudama juga di depan atau di hadapan, khalfa di belakang, waroa di belakang, fauqo di atas, tahta di bawah, yamina di sebelah kanan, simala sebelah kiri, baina di antara, haula di sekitar, inda di sisi ya. Inna dina indallahil Islam. Ya. Iza'a di hadapan. Nah itu namanya dzaraf apa? Matan, yaitu keterangan tempat. Di sini ada pertanyaan, Res. Udah berapa berarti yang mansub? 3 ya. Yang pertama apa tadi? Maf'ul bi itu of cek. Yang kedua maf'ul li ajli keterangan sebab. Kemudian yang ketiga maf'ul fi keterangan waktu atau tempat. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nanggung. Kalau nanggung itu enggak enak tuh. Enggak enak. Makan enggak habis, kan enggak enak. Nah, iya tuh. Kalau makan enggak habis kan wah, gimana gitu kan. Kan masih enak. Masa enggak dihabisin. Nah, gitu. Sama juga itu pelajaran. Enggak habis ya enggak enak. Biar enak deh. Habisin. Nah, gitu. Dihabisin aja. Sedikit lagi ya. Sabar, emang harus sabar belajar. Dorof, berikutnya ada dua macam. Ada namanya dorof mutasorif dan goiru mutasorif. Ya. Besar itu banyak istilah ya. Ya biasa. Gak apa-apa. Mutasorif itu apa? Ma yustakmalu dorfan. Apa yang digunakan sebagai dorof. Sebagai apa? Dzaraf. Hinan pada suatu keadaan. Wa ghairu dzarfin dan bukan dzaraf. Hinan akhara pada keadaan yang lain. Saya ulangi. Dzaraf yang mutasharrif adalah apa-apa yang digunakan sebagai apa? Dzaraf pada suatu keadaan. Jadi dalam suatu keadaan dia sebagai apa? Dzaraf. Dan bukan dzaraf pada keadaan yang lain. Jadi dia ibaratnya apa? Multi fungsi kultural. Multifungsi. Jadi fungsinya itu apa? Lebih dari satu. Contoh, nah kita lihat contohnya. Udah capek. Sumtu yaumal Ahadi, apa artinya? Saya puasa pada hari Ahad. Mana itu dzaraf? Yauma, dia adalah maf'ul apa? Fi. Harus dibaca apa? Mansub. Makanya kita baca yauma. Nah, sebagai maf'ul fi. Kan keterangan tuh ini, keterangan waktu ya. Saya puasa hari apa? Ahad. Maka yaum di situ sebagai dzaraf. Bisa enggak kata yaum ini kita gunakan untuk keperluan yang lain? Bisa tidak? Bisa. Nah, contohnya di bawah. Ma laisa dzarfan, apa-apa yang bukan apa? Dzaraf. Contohnya yaumul jumu'ati yaumun mubarakun, apa artinya? Hari Jumat adalah hari yang diberkahi ya. Ada berapa kata yaum di sini? Ada dua. Yang pertama yaumu, yang kedua yaumun. Apakah dua kata yaum di sini sebagai dzaraf atau maf'ul fi? Maf'ul fi bukan? Bukan ya, tapi sebagai apa? Ya. Yaum yang pertama, mengapa kok dibaca marfu? Kok bukan kita baca yauma atau yaumi? Sebagai apa? Mubtada. Kan kita sudah belajar ya. Sebagai mubtada, yaitu yang diterangkan. Berarti yaumun yang kedua itu sebagai apa? Khobar. Yang menerangkan. Mubtada harus apa? Marfu. Khobar juga harus marfu. Nah, berarti dzarafnya itu, yaitu kata yaum, itu bisa menjadi apa tadi? Dzaraf, bisa juga bukan? Dzaraf. Padahal katanya apa? Sama, yaitu apa? Ya. Paham sampai sini? Jadi misalnya ada ayat tuh kan, yauma apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Pada hari itu tidak bermanfaat apa? Harta dan juga apa? Anak-anak, kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Perhatikan kata yauma. Itu dibaca apa? Mansub sebagai apa? Maf'ul fi. Ya, maf'ul apa? Fi. Bisa enggak yaum ini kita ubah atau kita pakai untuk yang lain? Misalnya ja'a yaumul jumu'ati. Boleh tidak? Apa artinya? Telah datang hari Jumat. Boleh? Boleh. Yaumu yauma yaumi. Yaumu ana sebagai fa fa'il. Fa'il harus maf'ul. Nah, kata yang seperti itu disebut dzaraf apa? Mutasarrif. Karena dia apa tadi? Memiliki fungsi yang apa tadi? Fungsinya apa? Intinya fungsinya lebih dari satu, bukan hanya sebagai apa? Dzaraf ya, multi fungsi. Multi fungsi ya, bukan multikultural. Multifungsi itu yang apa, mutasarrif gitu. Berarti ghairu mutasarrif berarti fungsinya cuma satu gitu kan. Ghairu mutasarrif itu tidak bisa dipakai untuk selain dzaraf. Dikatakan di sini ma la yustamalu illa lidzarfi, apa-apa yang tidak digunakan kecuali sebagai apa? Dzaraf. Jadi cuma sebagai apa? Dorof saja, satu keperluan saja. Atau awil jari bimin, atau bisa juga dia lah dibaca majrur. Dibaca apa? Majrur kalau kemasukan apa? Min, huruf jar min. Contoh qabla, apa qabla? Sebelum. Bisa juga min qabli. Ba'da, sesudah. Bisa juga min ba'di. Inda, sa apa tadi? Di sisi. Bisa juga min mindi ya. Namanya apa tadi? Ghairu mutasarrif, karena cuma apa? Berfungsi sebagai dzaraf. Tidak bisa jadi mubtada, tidak bisa jadi fa'il ya, dan seterusnya. Jadi cuma satu apa? Fungsi saja. Disebut apa tadi? Ghairu mutasarrif. Bisa enggak kita katakan misalnya ja'a qabla? Bisa? Apa artinya? Telah datang sebelum. Apa maksudnya gitu kan? Kan enggak nyambung tuh. Ja'a qabla. Siapa? Oh, kecuali dia gitu, dia laki-laki kan. Ja'a qabla dzuhri. Oh, dia datang sebelum dzuhur. Dia kan. Lakunya dia. Bukan qabla. Gitu. Paham ya? Baik, masih nanggung? Masih. Iya, nanggung. Sedikit lagi. Dihabiskan saja ya kan. Anggap saja ini makanan gitu tuh. Kan kata Imam Ahmad apa? Oh, dulu sampai kan belum? Belum ya. Manusia itu lebih butuh kepada apa? Ilmu daripada kepada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan apa? Sehari cuma sekali atau dua kali. Kalau ilmu itu apa? Sebanyak hembusan nafas gitu. Iya kan? Iya. Jadi kalau antum nikmat menikmati makanan, harusnya lebih nikmat menikmati pelajaran gitu ya kan? Iya enggak? Iya. Kalau makan itu ngantuk enggak? Makan ngantuk gitu ya. Aduh gitu. Ya enggak kebayang makan ngantuk. Ya. Tapi kalau pelajaran ngantuk, ah itu biasa. Iya. Iya, enggak apa-apa. Baik. Dikit lagi. Ya. Berikutnya dzaraf dibagi dua, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ya, mu'rab akhirnya bisa berubah, kalau mabni apa? Tetap. Ya. Dan kalau yang mu'rab ini bisa ditanwin seperti yauman ya. Bisa enggak ini dirubah? Yaumun bisa? Yaumin bisa, ya. Bisa kan? Nah, itu disebut mu'rob. Karena akhirnya bisa apa? Berubah. Lailan, apa lailan? Malam. Pada waktu malam. Sahrun sebulan, sanatan setahun. Nah, ini namanya mu'rob karena akhirnya bisa apa? Berubah. Ada juga yang mabni yang selalu apa? Tetap seperti amsi, apa amsi? Kemarin. Bisa tidak berubah jadi amsu? Tidak bisa. Amsa? Tidak bisa. Idza, apa idza? Jika. Apabila. Ini juga mabni ya. Idza enggak bisa jadi idzu atau idzi. Ada enggak? Enggak ada ya. Makanya jangan mengada-ada. Haisu tidak bisa berubah jadi haisa atau haisi ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Bacanya gimana? Haisu. Walaupun didahului oleh min ya, min haisu ya kan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi enggak ada kok min haisi. Min itu kan huruf cermas. Nah, gitu. Jadi kalau ada min sesudahnya di kasrah. Jadi min hai si. Wah, berarti Anda belum sampai halaman 50. Karena haisu akhirnya apa? Tetap. Iya toh? Makanya kalau belajar jangan setengah-setengah gitu. Taunya huruf jar itu sesudahnya kasrah, padahal haisu itu tetap. Gitu kan. Makanya kalau ikut daurah sampai selesai. Sebab nanti kalau enggak sampai selesai siapa yang belajar gitu. Saya sendirian gitu di sini. Dia kan enggak bagus. Kasihan banget ya. Yang terakhir al-ana apa? Sekarang. Sekarang. Bisa enggak berubah akhirnya? Al-anu? Nah, enggak ada. Al-ani? Enggak ada. Enak toh? Enak. Kalau tetap ini kan enak. Jadi enggak usah pusing-pusing. Iya kan? Al-ana. Nah, akhirnya selalu apa? Fathah. Gitu. Ya, saya kira antum sudah capek ya. Terjemahkan dalam bahasa Arab. Nanti dikerjakan ya. Saya kasih contoh aja. Nur Hasanah tinggal di Jakarta 1 bulan. Tinggal itu bahasa Arabnya apa? Sakana ya. Sakana. Sakana. Kalau perempuan berarti sakanat ya. Sakanat Nur Hasanah fi Jakarta 1 bulan apa? Syahrun ya. Sakanat Nur Hasanah ya fi Jakarta syahrun. Nomor 2. Saya akan pergi. Pergi itu zaba. Kalau saya pergi saat. Kalau ini fi'il madhi atau mudhari? Mudhari berarti yadhhabu jadi az. Sa'adhhabu ila Bandung. Besok apa besok? Godan. Sa'adhhabu ila Bandung. Godan. Nomor 3. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Syahru Ramadana syahrun mubarakun. Syahru Ramadana syahrun mubarakun. Nomor 4. Guru berdiri. Berdiri itu apa? Koma. Komal ustadu amamal tilmidi. Komal ustadu amamat tilmidi. Yang terakhir nomor 5. Nur Kholis berjalan. Berjalan apa? Saro. Saro Nur Kholis ya. Waro'a al-ustadhi. Nah, saro Nur Kholis waro'al ustadhi. Di belakang siapa? Ustadz. Selesai ya pembahasan tentang maf'ul fih. Keterangan waktu atau keterangan apa? Tempat. Jadi intinya kalau ada kata sebagai apa? Maf'ul fih harus dibaca apa? Mansub. Ya, sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Dan kalau yang nomor 3 itu saat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Itu maksudnya yang kiamat ini, gimana? Yang bukan buka ada sama kober. Ya. Ya. Yang bulan Ramadan tadi. Kenapa? Itu yang maksudnya yang mana, Ustaz? Yang masuk. Oh, yang enggak ada yang masuk. Dia kan apa namanya? Mubtada khabar ya, yaitu masuk apa tadi khairu, ya apa muta, mutasarif ya. Yang mutasarif, kan sahrunya bisa marfu' tadi. Sahrul Ramadan, sahrun mubarak. Berarti sahrul di situ mutasarif atau khairu mutasarif? Mutasarif atau khairu mutasarif? Sahrul. Sahrul Ramadan, sahrun mubarakah. Dia mutasarif atau ghairu mutasarif? Mutasarif. Nah, dia sebagai mubtada sama khabar, ya kan? Ada lagi? Ya. Mas. Ada yang mau tanya? Oh, itu. Itu kalau apa namanya? Mudhof ilahnya dihapus. Jadi ada mudhof ilahnya di hapus, maka mabni atas doma. Nanti ada pelajarannya di mana ya, di mulakos ya, belum sampai mingko blue, itu kan ada tuh, itu karena mudhof ilahnya di hapus, maka mabni atas doma. Ada lagi pengen? Memang kata saya minta pak, belajar nahwu itu seperti apa? Rumah yang pintunya dari apa? Besi gitu ya. Pintu dari besi itu mudah apa susah bukanya? Pintunya dari besi, bukanya apa? Ya agak susah, dikit-dikit susah ya. Tapi kalau sudah masuk, mudah, ya kan? Cuma susahnya di mana? Di awal-awal saja, gitu. Seterusnya, seterusnya lebih mudah ya Allah, karena sudah masuk ya kan, gitu. Jadi jangan apa namanya, kalau merasa nahwu itu sulit, ya jangan merasa apa namanya, pesimis. Apa kata Imam Syafi'i? Man tabahara fi nahwi ihtada ila kullil ulum, ya, barang siapa yang mendalami ilmu nahwu maka dia akan mendapat petunjuk kepada segala bidang ilmu. Jadi kuncinya paham ilmu agama adalah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab kuncinya belajar nahwu. Tadi aja contohnya kan, iya kana budu. Dari situ kita bisa belajar tentang apa? Tauhid, wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah. Berarti ibadah harus ikhlas. Berarti kalau ada orang beribadah tapi riya, berarti tidak melaksanakan iya karena wudu ya. Gitu. Faedah kalau kita paham bahasa Arab. Tapi kalau enggak paham bahasa Arab, mau baca iya karena wudu sehari 1000 kali juga ya enggak bertauhid ya. Saya kira ya, pada siang hari ini kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan nanti jam berapa? 1:04 ya. Jadi masih membahas isim-isim yang masuk, yang mungkin nanti sampai apa ya? Ya sesampainya. Mungkin sampai maful ma'ah atau sampai hal ya. Intinya sesampainya. Sesampainya antum pahamnya sampai di mana? Sampai situ. Tapi kalau sudah nanti sudah full ya sudah kita apa? Murojaah aja, ya kan? Ya lah. Daripada banyak-banyak malah lebih, nah, gitu, tidak baik, tidak baik, berlebih-lebihan. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.